Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah alam ini. Subhanallah. Sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini. Tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan. Tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya. Kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam. Dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda. Lalu dia berkata, Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda, melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan, dengan demikian, Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.